Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka penyejuk hati untuk mengkaji tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 204 tentang perbuatan orang-orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Shadaqallahul azim. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Ayat ini menarik untuk kita kaji, terlebih-lebih setelah sebelumnya kita mendengar bagaimana prosesi ibadah haji yang begitu panjang dalam surat Al-Baqarah ini. Kemudian tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang manusia yang berbicara tentang kehidupan dunia lalu membuat manusia itu, manusia yang lain, tertarik hatinya. Kalau kita kaji apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, ini menjadi pernyataan yang sangat menarik karena memang proses ibadah haji ini sangat terkait dengan materi. Hanya orang-orang yang mampu sajalah yang bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Terutama kita sebagai bangsa Indonesia yang jauh dari Mekah Al-Mukarramah atau daerah Arab Saudi sana, sehingga biaya itu menjadi sangat besar. Tetapi daerah-daerah seperti sekitar Arab Saudi sana, terkadang ada juga orang yang tidak memiliki harta karena niatnya begitu besar untuk menunaikan ibadah haji, bisa berangkat dengan modal seadanya. Jadi ketika seseorang itu berangkat dengan biaya yang besar, jangan sampai ada terbetik di dalam hatinya bahwa aku ini hebat dan karena kemampuan duniaku ini sehingga aku ini dapat berangkat menunaikan ibadah haji. Peristiwa ini pernah juga disebutkan oleh Karun yang berkata, apa yang aku peroleh ini merupakan hasil dari jerih payahku. Maka kata orang yang berilmu dan orang-orang penduduk lainnya mengatakan, ya laita lana mislama utia Qarun. Alangkah indahnya kalau kami pun akan mendapatkan seperti apa yang diperoleh Qarun. Tapi orang yang berilmu mengatakan, sawabullah khair. Bukan itu yang kita cari dalam dunia ini. Pahala Allah lah yang kita cari. Jadi jangan sampai kita yang telah pulang dari melaksanakan ibadah haji hanya menganggarkan duniawi. Di antaranya gelar. Saya sudah haji, jangan sampai ada suatu proses, suatu peristiwa yang terjadi, lupa seorang protokol menyebutkan bahwa si pulan ini haji. Marah dia, bermusuhan pula. Jadi ini termasuk firman Allah, wa yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Ini sebenarnya diantara salah satu kaitannya. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, suatu hal yang sangat menarik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mengetahui yang gaib, sehingga dan gaib itu tidak disampaikan kepada seluruh manusia. Ini suatu hal yang sangat bermanfaat, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, karena kalau kita mengetahui apa yang terbetik di dalam hati saudara kita, begitu dia terbetik langsung diketahui, maka kita akan saling bunuh-membunuh. Karena apa? Karena boleh jadi waktu itu kita merasa ada buruk sangka atau prasangka yang tidak diduga. Maka kata pepatah Arab mengatakan, lau takasaftum tadafantum. Kalau kamu saling mengetahui isi hati saudaramu, maka kamu akan saling mengubur, membunuh satu sama lain. Ini merupakan suatu hal yang sangat menarik dari pernyataan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yusidungu ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dia menyatakan dalam isi hatinya, tapi sebenarnya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Allah saja menutupnya. Tetapi kalau dia sendiri yang membukanya, ya itu terserah dia gitu. Apalagi yang dibuka ini suatu yang sebajarnya tidak pantas untuk dibuka. Wa huwa aladul khisam. Dia adalah orang yang paling penantang, paling keras. Ini termasuk dalam Islam, jidal itu, dialog, debat itu tidaklah salah. Tetapi ketika seseorang itu sudah menantang, berdebat, tidak mau kalah, itu sudah menjadi salah. Maka dalam hadis Bukhari dikatakan, inna abghadur rijali ilallah huwal aladul khisam. Orang yang paling dimurkai Allah adalah aladul khisam, pendebat yang batil. Nah, ini merupakan catatan bagi kita, umat Islam boleh berdebat, wajadilhum billati ya ahsan. Tetapi ketika debatnya dalam hal kebatilan, apalagi dia bersaksi bahwa dia ini batil dan bangga dalam kebatilan, ini merupakan suatu musibah yang paling besar. Ya. Iya, Ustaz Zainal, kalau kita melihat ayat ini, saya melihat bahwa ayat ini masih sangat terasa sekali nuansa hajinya. Karena apa? Di dalam haji itu kita menyaksikan sendiri, ya, dengan beberapa kali kita mengikuti pelaksanaan ibadah haji itu, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu melakukan bertengkar. Ya, pertengkaran itu sendiri dimunculkan, ya, seperti yang dikatakan Ustaz tadi, karena materi. Kemudian kita melihat betapa bangganya orang-orang kaya berangkat dengan menggunakan fasilitas yang luar biasa, VIP, ya, VIP begitu kan, padahal harta yang di bawah itu adalah hasil kezaliman, hasil korupsi. Kemudian dia membanggakan dirinya seakan-akan wa yushhidullah ala ma fi qalbihi, seakan-akan dialah yang paling bertakwa tadi, dialah yang paling berzikir begitu kan, padahal apa yang di dalam hatinya itu sendiri sama sekali tidak menunjukkan daripada perbuatan dia itu begitu. Jadi kalau kita fahamkan di sini, haji ini sebenarnya adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengifdah umatnya, artinya membukakan sebenarnya aib umatnya itu di hadapan umat yang manusia yang lain. Karena apa? Karena di dalam haji inilah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan betapa kuasanya ia dan betapa hinanya hamba-hambanya itu. Artinya seperti disabdakan oleh Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apapun daripada puasanya kecuali lapar dan haus. Dan betapa banyak orang yang berangkat haji dan ketika ia pulang dia tidak mendapatkan apa-apa daripada pelaksanaan ibadah hajinya kecuali letih saja. Artinya orang-orang yang munafik, orang-orang munafik yang berangkat melaksanakan ibadah haji itu hanya ingin mendapatkan gelar haji, atau karena bawahannya semua sudah haji dia belum haji, akhirnya dia mau tidak mau berangkat haji, ya. Haji. Ini tentunya adalah orang-orang yang hajinya itu sama sekali tidak memiliki nilai. Dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentu orang yang seperti ini adalah aladul khisam, pendebat di dalam kebatilan. Iya, jadi benar sekali pernyataan Ustaz Ardiansyah bahwa memang ayat ini nuansa hajinya masih begitu terasa, dan nampaknya bukan saja ketika proses tanah suci sana, di tanah air pun ini juga masih suatu hal yang dipertaruhkan oleh jemaah haji. Betul. Apakah dia menjadi aladul khisam, penentang dalam kebatilan, merasa sudah superior karena apa? Karena dia sudah pergi haji yang lain belum. Mungkin selama seminggu dia cerita haji terus kan gitu kan, dan jemaah itu datang untuk mendengar ocehan dia. Padahal sebenarnya yang disebutkannya itu bukan dalam bentuk ketawaduan kepada Allah, tapi bahwa aku ini sudah sukses, Anda belum. Itulah mungkin tersisip aladul khisam di dalam ocehan yang begitu panjang tadi. Makanya disebutkan di sini, jangan sampai kita itu seperti kaum munafik nanti jadinya. Jadi kalau dilihat orang-orang yang seperti ini memang jelas ke nifak yang ada di dalam dirinya. Artinya orang-orang yang menunjukkan hajinya itu berkualitas, seakan-akan dia mampu menilai dia adalah orang yang haji yang mabrur, inilah sebenarnya orang-orang munafik itu tadi. Begitu. Karena apa? Karena haji ini mabrur atau tidak mabrurnya itu rahasia Allah. Benar sekali. Begitu. Tidak ada orang yang mampu, oh saya mengatakan saya haji yang kedua ini alhamdulillah lah, mabrur kali rasanya. Tidak bisa. Karena apa? Karena kemabruran itu hanya kita mampu mengukurnya dengan indikator-indikator. Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah mengatakan ada tiga indikatornya. Pertama, ketika dia melaksanakan ibadah haji tidak melakukan jidal, rafas dan fusuk kefasikan. Kemudian ketika pulang dia lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan yang ketiga, tidak mengulangi dosa yang pernah ia lakukan. Jadi ini bukan sesuatu hal yang mudah sebenarnya untuk menjaganya. Artinya kita hanya mampu berupaya dan jangan sampai kita mengatakan bahwa saya adalah orang yang hajinya sudah mabrur. Jadi saya tidak perlu lagi melaksanakan ibadah haji. Nah, karena apa? Karena ketika itulah orang itu dia menyaksikan atas dirinya sendiri padahal itu bukanlah kesaksian Allah. Ya, itu adalah kesaksian diri dia pada dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang lain, jangan kamu mentazkiyah dirimu dan Allah lah yang Dan Allah lah yang mentazkiyah dirimu. Artinya jangan sampai kita mengatakan kita paling bersih sementara orang lain adalah salah. Saya yang nafar sani lebih baik daripada Anda nafar awal. Saya yang melontar jumrah pada waktu zawal, Anda melontarnya tengah malam, saya lebih baik daripada Anda. Tentu ini tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Karena ketika kita berbicara tentang ibadah, kita memaksimalkan diri, berupaya semaksimal mungkin, selama itu berada di bawah maqala Allah wa maqala Rasul itu tadi. Iya, jadi benar sekali apa yang disebutkan oleh Ustadz Ardiansyah, bahwa haji mabrur itu sebenarnya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan itu bukanlah konsumsi publik. Betul. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali ketika dia pulang dari uzlah dia, pengasingan dia dari masyarakat, dia berkata imam pada jemaah pada waktu itu sangat antusias bertanya kepada dia, "Wahai sang imam, apa yang kamu dapat dari uzlahmu sekian lama?" Jawabannya sangat singkat, padahal yang diharapkan itu mungkin bisa cerita selama seminggu. Apa yang didapatnya dari pengalaman spiritual? Dia mengatakan, apa yang terjadi ini cukuplah saya dan Allah saja yang mengetahuinya. Titik, dan tidak ada jawaban lain. Karena apa? Karena pengalaman spiritual itu cukuplah keindahannya kita yang merasakannya, dan mudah-mudahan yang lain bisa mengikutinya dan merasakannya dengan kondisi yang lain juga. Karena apa? Karena ketika itu disebutkan orang lain tidak paham, bukan tambah positif nilainya, tambah negatif. Seperti kata Imam Ghazali, Al-Hallaj menurut dia itu tidaklah salah. Salahnya Al-Hallaj, kenapa pengalaman spiritualnya itu disampaikannya ke orang awam dan orang awam tidak bisa menerimanya. Betul. Nah, maka di sini merupakan pelajaran bagi kita, apapun yang indah dari pengalaman haji itu, kalaupun harus disampaikan, sampaikan dalam bentuk santun sehingga tidak ada bentuk keriaan di belakangnya, karena antara ria dengan penyampaian itu tipis sekali. Dan di samping itu juga kita mengharapkan mudah-mudahan haji kita ini tidak rusak hanya karena rupanya kita menilai orang lain rendah dari keberadaan kita. Karena memang sifat daripada orang munafik itu, dia selalu mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hatinya. Makanya para ulama mengatakan ciri daripada orang munafik itu suka bersumpah. Kalau dia ngomong, dia selalu menyertai apa yang dia ucapkan itu dengan sumpah. Karena apa? Karena dia takut kalau orang-orang yang mendengarnya itu atau mukhatabnya itu tidak memahami atau tidak menyetujui apa yang dia katakan, sehingga dia baringi pernyataannya itu dengan sumpah. Makanya Allah mengatakan di sini wa yushhidullaha. Allah di sini menjadi maf'ulun bi, ya. Mereka bersaksi atas nama Allah, atas apa yang ada di dalam dirinya. Itulah ketika ayat ini sebenarnya diturunkan kepada Akhnas bin Syarik Ats-Tsaqafi itu, yang mengatakan bahwa dia sangat cinta kepada Rasul. Dia sangat sayang kepada Rasul ketika pulang dari perang Badar itu. Padahal sebenarnya dia membantu orang kafir Quraisy ketika itu gitu kan. Tapi Allah tahu apa yang sebenarnya. Begitu juga dengan jemaah haji. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Nama-nama Allah disebutkan di situ, berzikir, istighfar. Tapi apa kata Allah? Karena orang itu tidak membawa harta yang halal, la labbaik wala sa'daik, engkau tidak menjawab panggilanku dan engkau tidaklah orang-orang yang aku berikan sa'adah, kebahagiaan. Karena apa? Makalnya haram, ya, hartanya, masyrabnya haram, makan dan minumannya itu berasal dari yang haram. Iya, jadi dalam kajian kita tentang ayat 204 dalam surah Al-Baqarah ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa apapun yang kita laksanakan dalam proses ibadah haji, mudah-mudahan dapat kita jadikan amal ibadah kita untuk bertemu Allah di akhirat kelak. Bukan untuk menjadi keangkuhan diri dan kesombongan bagi khalayak masyarakat yang belum melaksanakan ibadah haji. Bukankah kita melaksanakannya, niat meniatkannya lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan niat yang baik ini, lillahi ta'ala ini, dapat terus dipertahankan dari sejak kita ingin berangkat, pulang, dan selamanya sampai ayat di kandung badan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya Jenal Arifin bersama saya Ustadz Ardiansah LCMA mengucapkan terima kasih banyak. Ikuti setiap hari kajian kita di RRI gelombang 94,3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.